إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Amdadul Ahkam. Sekarang hadis yang ke-112 ya. Bab jawazu imamati al-mutanaffil bil muqtarib. Babnya yaitu bolehnya seorang yang sholat sunnah menjadi imam bagi orang yang sholat fardu. Gambarannya seperti apa? Yaitu seorang yang sholat fardu, misalnya sholat isya, setelah itu kemudian dia sholat lagi mengimami jamaah yang lain. Nah, sehingga dia sholat isya dua kali. Sholat isya dua kali, yang pertama hukumnya fardu atau wajib, yang kedua baginya hukumnya sunnah. Hal ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang terjadi pada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau melakukan hal itu. Sholat yang pertama bersama Rasulullah SAW, sehingga bagi dia itu melaksanakan sholat wajib yang fardu atasnya. Kemudian dia pulang ke kampungnya untuk mengimami jamaah sholat isya di kampungnya. Nah, untuk yang kedua ini bagi dia sudah sunnah, bukan lagi wajib. Sehingga dengan itu berarti di sini imamnya sholat sunnah, jamaahnya sholat wajib. Nah, ini hal yang diperbolehkan berdasarkan hadis yang akan kita baca. Hadis yang ke-112 yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya' al-akhirah. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Mu'adz bin Jabal kan yusalli ma'a Rasulullah, dulu beliau bersama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya al-akhirah. ثم يرجع إلى قومه. Kemudian beliau kembali ke kaumnya. Fa yusalli bihim tilka shalah, lalu beliau mengimami kaumnya salat tersebut. Ya, demikian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat siapa ini? Bukhari. Alhamdulillah. Ingat. Ya. Semua yang kita baca atau kitab ini khusus hadis-hadis Bukhari Muslim. Ada sebagian yang Bukhari saja atau Muslim saja. Ya, jadi semuanya adalah hadis yang sahih. Pada hadis ini seperti yang kita dengar bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat bersama Rasulullah SAW salat isya. Kemudian beliau kembali ke kaumnya. Jadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada beberapa masjid. Masjid utamanya, ya ibarat kita masjid jami'nya, ya memang begitu masjid jami', yaitu masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid Nabawi. Kemudian di kampung-kampung juga ada masjid-masjid. Nah termasuk di sini kampungnya Mu'ad bin Jabal, di sana ada masjid. Nah Mu'ad radhiyallahu an salat isya di masjid Nabawi, kemudian pulang ke kampungnya mengimami kaumnya di sana. Mengimami kaumnya di sana, yang diceritakan di sini adalah salat isya. Nah jadi seperti yang tadi kita sebutkan, berarti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an salat isya dua kali. Salat isya dua kali. Nah, kalau yang dimaksudkan salat isya atau salat fardu semacam ini dua kali diperbolehkan karena ada alasan yang syar'i yang memang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seseorang sengaja mengulang-ulangi salat, saya mau salat isya dua kali, tiga kali, bukan begitu. Tapi beliau radhiyallahu anhu, ya, ada maksud dan ada tujuan yang secara syar'i diperbolehkan. Maka beliau mengimami kaumnya setelah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini dalam kitab ini syarahnya, yaitu Taisirul Ilam, mengambil kesimpulan dari hadis tersebut, jawazu i'adati as-salati maktubah la siyama idza kana hunaka maslahah. Boleh mengulangi salat fardu lebih-lebih ketika di sana ada suatu maslahat, yakni ada tujuan. Dan yakuna qari'an fa ya'ummu ghayra qari', misal dia orang yang pandai membaca Quran, maka dia mengulangi salat untuk mengimami yang belum pandai baca Quran. Aw yadkhulul masjida ba'da an shalla munfaridan fa yajidu jama'atan fa salatuhu ma'ahum tukmilu naqsa salatil ula wahda. Atau misalnya dia salat pertamanya salat sendirian, ya. Kemudian dia masuk masjid, ternyata ada jamaah, maka dia kemudian ikut bersama jamaah yang di masjid tersebut salat yang sama. Ini juga diperbolehkan. Dulu juga di zaman Rasulullah SAW ada dua orang sahabat yang di masjid kemudian tidak ikut jamaah. Setelah selesai jamaah, Nabi bertanya, apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Dia menjawab, kami sudah sholat di tempat kami. Kemudian Nabi katakan, kalau kamu masuk ke suatu masjid, di situ sedang sholat jamaah, maka sholatlah kalian bersama mereka. Sholat lagi. Itu terhitung tambahan bagi kalian, sunnah. Ya. Jadi hal-hal seperti itu diperbolehkan sesuai dengan yang dijelaskan dalam sunnah Nabi, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya hadis yang ke-113. Babu hukmi satri ahadil atiqaini fi shalah. Bab tentang hukum menutup salah satu dari dua pundak di waktu sholat. Ya, jadi ini terkait dengan berpakaian dalam sholat. Di dalam melaksanakan sholat ada tuntunan berpakaian, bukan hanya sekedar menutup aurat seperti yang kita ketahui aurat di luar sholat. Ketika sholat ada tambahan seperti yang akan kita baca pada hadis yang ke-113 ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atikihi minhu shay'un. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum, janganlah seseorang dari kalian salat fi thawbil wahid, dengan satu lembar kain, laisa ala atikihi, tidak ada di pundaknya, minhu syai', sedikit pun dari kain tersebut. Yani semua pundaknya terbuka. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika sholat ada aturan berpakaian. Pertama tentu menutup aurat. Ya. Aurat yang kita ketahui bagi kaum laki-laki dari pusar sampai lutut. Namun ketika sholat bukan hanya itu yang dituntut oleh syariat, yang diminta oleh syariat. Lebih daripada itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, khudu zinatakum, ambillah hiasan kalian, inda kulli masjid, tiap kali sholat. Ya. Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk berhias. Ya. Khudu zinatakum. Jadi Allah menyebut hiasan kalian. Bukan sekedar tutuplah aurat kalian. Nah, ini punya makna apa? Punya makna lebih dari sekedar menutup aurat. Nah, termasuk hadis ini sebagai penjelasan bahwa Nabi mengatakan jangan seseorang dari kalian sholat dengan satu lembar kain kemudian pundaknya terbuka. Jadi misalnya dia punya sarung saja, ya, atau sejenisnya, kemudian dia pakai sarungan, ya, tertutup pusarnya sampai bawah, atasnya terbuka. Ini tidak boleh sholat seperti itu. Kalau kecuali kalau memang tidak punya kecuali itu, ya, memang tidak punya apa-apa, cuma itu adanya. Nah, itu urusan lain. Ya, tapi ketika dia punya kemampuan ada pakaian yang lain, maka sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini wajib dia menutup apa pundaknya. Ya. Disebutkan oleh syarih yang syarah ini, Syekh Al-Bassam rahimahullah, bahwa Imam Ahmad rahimahullah berpendapat wajib menutup salah satu dari dua pundak. Ya, paling tidaknya wajib menutup salah satu dari dua pundak. Ya. Di samping menutup aurat yang kita ketahui bersama itu. Sesuai dengan hadis ini. Jadi aurat tertutup plus salah satu dari dua pundak mesti tertutup. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan dikuatkan dari ulama. Sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan hal itu. Kalau sampai dua-duanya terbuka, sampai dua-duanya terbuka sementara tidak ada alasan bagi dia, artinya dia mampu, tapi tetap membiarkan dua pundaknya terbuka, maka sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Ya, sekalipun pusar ke bawah tertutup, tapi pundaknya dua-duanya terbuka, ya, sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Ya, nah ini disimpulkan dari hadis ini. Dan apa yang tadi kita sebutkan, kita tegaskan lagi, ini dalam sholat. Kalau di luar sholat, ya tentu aurat laki-laki kita ketahui bersama, sehingga terbuka pundaknya tidak ada masalah, ya, kecuali dalam pandangan apa namanya sopan santun. Nah, itu lain lagi kalau kita di luar atau bersama orang-orang, ya. Kemudian selanjutnya Hadis yang ke 114. Bab ma ja'a fis-saum wal basal wa nahwihima. Bab yang terkait dengan sum itu bawang putih ya, al-basal bawang merah dan yang sejenisnya. Yani hadis yang menerangkan tentang hal itu dikaitkan dengan sholat ya, karena bab kita bab sholat, bukan di luar itu. Kalau di luar itu misalnya bab an'imah, bab makanan ya, kita membicarakan halal dan haramnya makan itu lain. Kita sekarang babnya sholat, yaitu apa kaitannya bawang merah, bawang putih dengan sholat atau dengan masjid. Di sini disampaikan hadis yang ke-114 oleh penulis, yaitu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitih. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka menjauhlah dari kami atau menjauhlah dari masjid kami. Waliyaku'ud fi baitihi, silakan duduk di rumahnya. Wa'utiya bikidrin fihi khadiratun min bukulin fawajadalaha rihan فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. Kemudian Nabi SAW diberi panci yang di dalamnya ada hijau-hijauan dari sayur mayur. Fawajadalah arihan, lalu beliau mendapati ada bau di situ, yakni bau yang kuat ya. Fasal, beliau pun bertanya tentang apa isi dari panci tersebut. Fa'ukhbira bima fiha minal bukul, beliau diberi kabar, diberitahu bahwa di panci itu adalah isinya sayur-sayuran. Maka beliau mengatakan, qarribuha, dekatkan panci itu, ila ba'di ashabihi kana ma'ah, maksudnya ke sahabat-sahabat beliau yang bersama beliau. Artinya beliau sendiri tidak mau, kemudian beliau minta untuk didekatkan ke sahabat-sahabatnya biar mereka yang makan. Falamma ra'ahu kariha aklaha, ketika dia melihatnya, dia tidak suka pula memakannya. Lalu Nabi mengatakan, kul, makanlah, karena saya tidak kul fa inni unaji man la tunaji, makanlah, sungguhnya saya bermunajat man la tunaji dengan yang engkau tidak bermunajat dengannya, yakni saat-saat tersebut atau waktu-waktu tertentu ya. Ini suatu kisah yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu an, yaitu tentang sebagian makanan yang mengandung bau yang kuat atau bau yang tajam. Disampaikan di sini pertama bahwa Nabi SAW mengatakan, sebagaimana diungkapkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa siapa yang makan tuman au basalan, bawang putih atau bawang merah, falyatazilna, hendaknya dia menjauh dari kami atau menjauh dari masjid kami, dan duduklah dia di rumah. Nah, di sini pada hadis ini jelas Nabi SAW melarang orang-orang yang makan makanan tersebut untuk ikut sholat berjamaah, untuk ikut sholat di masjid. Bahkan Nabi katakan duduk saja di rumah. Nah, kenapa sampai seperti itu? Karena bau makanan tersebut. Karena bau makanan tersebut, ya, sampai orang itu diperintahkan untuk duduk saja di rumah, jangan ikut sholat berjamaah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa apa, makan makanan tersebut tentu akan mengganggu, ya, akan mengganggu jamaah yang ada. Kemudian di riwayat berikutnya disebutkan di sini khadirat, yakni hijau-hijauan dari sayur mayur, tidak disebutkan dari jenis apa persisnya, tapi juga mengandung bau yang tajam, bau yang kuat, ya, bau yang tajam atau bau yang kuat. Sehingga Rasulullah SAW tidak mau makan darinya. Bahkan beliau sempat bertanya juga apa isinya. Setelah diberitahu, tetap beliau tidak mau makan dan beliau mempersilakan para sahabatnya untuk makan. Setelah didekatkan ke para sahabat, ternyata sahabat-sahabat pun mau makan juga ragu-ragu. Nabi enggak mau makan. Ya, bagaimana kita mau makan? Maka Nabi menyebutkan kepada mereka, silakan makan. Artinya ini bukan karena haram. Saya tidak mau makan bukan karena itu haram, tapi karena suatu hal yang lain, yaitu saya bermunajat kepada dengan Allah Azza wa Jal yang kalian sedang tidak bermunajat dengannya. Karena Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, selalu yakni membaca bacaan-bacaan zikir seperti kata sebagian sahabat tentang Nabi SAW, kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi berzikir kepada Allah di tiap keadaannya. Sehingga Nabi enggak ingin berzikir menyebut-nyebut nama Allah atau membaca zikir-zikir sementara ya mulut beliau mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, itulah sebabnya kenapa Nabi tidak mau makan. Sementara sahabat tidak seperti Nabi. Ya, umumnya manusia apalagi tidak seperti Nabi. Maka Nabi mempersilakan mereka makan walaupun sendiri, Nabi sendiri tidak makan. Nah, hadis yang berikutnya secara makna juga sama dari hadis yang ke-115 An Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala al-basala awit thuma awil kurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Fi riwayatin banu Adam. Nabi bersabda dalam hadis ini dari Jabir juga, man akala al-basal awit thum, siapa yang makan bawang merah atau bawang putih atau kurrat. Kurrat itu ya salah satu jenis apa tanaman, apa itu perjuangannya? Daun bawang. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Fainal malaika, karena para malaikat tata'adza, merasa terganggu, mimma yata'adza minhu banul insan, dari sesuatu yang manusia pun terganggu darinya. Dalam suara riwayat Bani Adam, yakni terganggu darinya. Nah, ini semakin jelas bahwa kenapa makanan-makanan itu menyebabkan Nabi SAW melarang orang yang memakannya untuk mendekati masjid, sehingga makanan ini berarti penghalang seseorang mendekati masjid atau sholat jamaah. Ternyata sebabnya baunya itu. Nabi katakan di sini dalam riwayat ini karena malaikat merasa terganggu. Sebagaimana Bani Adam terganggu. Apa yang mengganggu Bani Adam, mengganggu manusia, itu pun mengganggu malaikat. Nah, jadi kalau begitu ini hal yang perlu dan sangat perlu kita perhatikan, ya, tentang makanan-makanan tersebut, walaupun secara hukum halal, namun kita perlu memperhatikan kapan kita makan, ya. Dianjurkan makan makanan tersebut, ya, jangan mendekati waktu sholat, kalau begitu sholat berjamaah. Begitu pula setelah makan diusahakan segera untuk menghilangkan baunya. Syukur-syukur dimakan dalam kondisi baunya sudah tidak ada atau hilang atau melemah. Seperti yang disebutkan oleh sebagian sahabat, dia mengatakan matikan baunya itu dengan dimasak. Ya. Setelah dimasak baunya, ya, bisa dikatakan hilang, ya, kecuali sedikit sekali. Berbeda dengan ketika dimakan masih mentah, nah, itu yang mengganggu. Ya, maka dari itu jangan makan makanan tersebut pada saat-saat mendekati sholat berjamaah, ya, agar kita tidak mengganggu dan kita pun bisa sholat berjamaah. Jadi dari hadis ini banyak faedah yang kita petik darinya atau pelajaran yang kita petik darinya. Yang pertama tadi yang kita jelaskan, ya, jelas bahwa dilarang ke masjid orang yang baru makan makanan tersebut. Ya. Dilarang ikut jamaah, bahkan bukan hanya boleh tidak ikut jamaah, bahkan dilarang ikut jamaah orang yang memakan makanan tersebut sementara masih berbau. Ya. Dan kemudian yang kedua, diambil kesimpulan darinya bahwa yang sejenis atau lebih parah darinya juga tidak boleh. Ini dikiaskan, ya, karena Nabi menyebutkan di sini illahnya jelas, yaitu mengganggu. Maka segala sesuatu yang mengganggu hukumnya sama. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam dalam syarahnya, yulhaqu bihadil asya' kullu dhi raihatin kariha. Dimasukkan pula dalam hal-hal ini segala sesuatu yang punya bau yang tidak enak. Tata'adza minha al-malaika awil musallun, yang karenanya terganggu orang-orang yang sholat dan para malaikat. Contohnya apa? Karaihati tabuk, tebal, seperti bau tembakau. Ini bukan saya yang ngomong, ya, saya cuma terjemahkan, ya, terjemahkan dari syarahnya. Karaihati tebal, yakni tembakau. Alladhi yata'atahu al-mudakhilun, yang dikonsumsi oleh para penghisap itu, ahli hisap, ya, hisap tembakau. Ya, jadi di sini pensyarah, ya, memasukkan tembakau ke bab ini. Jadi itu pun dilarang. Ya, jadi dari banyak sisi, ya, kalau kita sedang menyoroti sisi baunya. Fa'alaman ubtuliya bihi alla yata'atahu inda dhihabi ila al-masjid wa an yunadhif asnanahu wa famahu hatta yata'a raihatahu aw yukhaffifaha, sehingga orang yang mengkonsumsinya, dan itu enggak boleh secara syar'i, secara syariat, kalau dia ke masjid pun dia harus membersihkan sehingga hilang baunya atau hampir hilang. Ya. Kemudian bahwa hal-hal tersebut, ya, menjadi apa di sini disebutkan annahyu 'anil idza' bi kulli wasilah, faedah yang lain, larangan untuk mengganggu apapun cara mengganggunya, ya, apapun cara mengganggunya secara umum, apalagi ketika sholat dan bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Ya. Dan tadi kita sebutkan ya segala sesuatu ya, kita terutama di negeri kita ini memang banyak bau-bau yang tajam-tajam ya. Termasuk mungkin teh, jengkol, barangkali durian pun juga masuk ini. Ya, cuma relatif ya. Tapi secara umum itu kan bau-bau tajam. Sebagian orang memang terganggu dengan bau tersebut. Buktinya apa? Buktinya kalau naik kereta saja nggak boleh kan bawa. Naik pesawat, naik kereta nggak boleh itu. Bawa durian ke kabin pesawat atau di kereta sebagian nggak boleh. Menunjukkan bahwa umumnya orang tetap terganggu walaupun ketika makan dia nikmat, tapi nikmatnya baunya ketika makan itu. Kalau sudah di forum yang lain yang nggak suka bau itu, ya. Jadi kalau begitu, itu juga mungkin termasuk, ya. Itu juga mungkin termasuk yang perlu dijauhi. Apalagi ya tidak apa-apa kita sebut walaupun ya misalnya antopnya itu nanti habis makan ya bersendawa habis makan durian, waduh itu kiri kanannya bisa ya, bisa nahan nafasnya paling tidak ya. Jadi itu salah satu hal yang juga perlu kita perhatikan terutama di masyarakat kita, apalagi itu banyak disukai oleh orang-orang. Begitu pula yang lain. Kiranya cukup sampai di sini dulu.